Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Di antaranya kita masih muda dan senang menjalankan ketaatan-ketaatan seperti mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadits Shamat Syarhul Adabil Mufrad. Di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan syarah terhadap bab Husnul Malaka, bab perlakuan baik terhadap hamba sahaya. Maka pada bab yang saat ini akan kita baca sebaliknya, bab Su'il Malaka, bab perlakuan buruk terhadap hamba sahaya. Berkata Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibn Shalihin qala haddatsani Muawiyah ibn Shalih an Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an Abi Darda radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad asar yang sahih sampai sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi ini asar ucapan sahabat, di mana Abu Darda annahu kana yaqulu linnas, maksudnya beliau pernah berkata kepada manusia, nahnu a'rafu bikum minal bayatirati biddawab, kami yakni para sahabat lebih paham tentang kalian dibandingkan dokter hewan bayatirah, paham terhadap sakit yang ada pada hewan-hewan. Qad arafna khiyarakum min syirarikum, sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang baik di antara kalian dan siapa orang-orang yang jahat dari kalian. Ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Amma khiyarukum, adapun orang-orang baik di antara kalian adalah alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, orang yang diharapkan kebaikan dari dirinya dan manusia merasa aman dari kejahatannya. Ini orang baik. Definisi orang baik berdasarkan ucapan sahabat yang mulia Abu Darda, orang yang memberikan kebaikan yang ada padanya, yang dia bisa lakukan dan tidak menzalimi orang-orang. Ini orang baik. Baik dengan ucapan atau perbuatan. Dan sebagaimana kita ketahui, sekecil ya, atau yang paling kecil kebaikan yang bisa kita lakukan adalah tidak mengganggu atau tidak menzalimi orang lain. Sebutkan dalam riwayat yang lain ya. Nah, menahan diri untuk menzalimi orang lain itu adalah termasuk kebaikan. Wa amma syirarukum falladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taqu muharraruhu. Adapun orang-orang yang jahat di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikan darinya, ini tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan orang-orang tidak merasa aman dari kejahatannya. Yakni dia sering menzalimi, menyakiti, mengganggu orang lain. Baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Dan ini syahidnya dari bab ini. Orang yang jahat itu tidak memerdekakan orang yang telah dia bebaskan. Nah, jadi misalnya dia memiliki budak, kemudian dia nyatakan merdeka, tapi setelah itu dia tidak bebaskan. Nah, tidak dia bebaskan, ini termasuk orang yang jahat. Asar ini adalah asar yang sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka kita akan membacakan penjelasan dari ulama kita Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah terhadap asar yang sahih ini. Kata beliau, qaulu Abi Darda radhiyallahu anhu, khiyarukum allazi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Penjelasan ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, di mana beliau mengatakan orang-orang baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikan darinya dan manusia merasa aman dari kejahatannya. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, al-khairu ismun 'amun yatanawalu kullama qaddama al-'abdu min khairi amrillah au amri rasulihi alaihi salatu wassalam bihi. Al-khair, kalau diterjemahkan kebaikan, ya, itu adalah satu nama yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba dari segala macam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini definisi al-khair, kebaikan. Jadi kebaikan itu dikembalikan kepada syariat, ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dari ibadah-ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, atau Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, Allah sebutkan ganjaran dan pahalanya, maka ini kebaikan. Kebaikan. Jadi kebaikan itu patokannya adalah syariat Islam. Faman fa'alahu wa qama bihi fahuwa min khiyarin nas. Barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Wa bijanibil qiyam bil khairi tarkus syarri bihadzafirihi. Di samping itu, di samping kita mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga harus meninggalkan kejahatan. Tidak boleh menzalimi orang lain. Minal aqwali wal af'ali wal a'mali zahir wal batinah. Kejahatan yang bentuknya ucapan, dari mencela orang lain, merendahkan orang lain, menggibah orang lain, atau dengan perbuatan, ya, menyakiti, memukul, membunuh, dan segala bentuk kezaliman-kezaliman yang sifatnya zahir, yang tampak, ataupun yang batil. Nah, jadi harus berkumpul dua jenis ini, melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Barulah dikatakan orang itu adalah orang yang baik. Fal ityanu bil khairi ya'umu ma yahsunu bihil insanu ila nafsi minal khair. Wa dzalika bi iqamati dinillahi tabaraka wa ta'ala fa huwa ihsan ila nafsi wa itqun laha minan nar. Mengerjakan kebaikan itu mencakup mengerjakan segala sesuatu yang masuk ke kategori kebaikan yang tadi telah disebutkan, mengerjakan segala bentuk kebaikan yang bentuknya sangat banyak, yang itu membuat seorang insan menjadi baik dengan mengerjakan agama Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang mengerjakan kebaikan tersebut, maka pada hakikatnya dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, shalihan termasuk ini maknanya khair, kebaikan, amal saleh, segala sesuatu yang Allah cintai, dan banyak sekali amal-amal saleh, ya. Baik ibadah mahdhah yang ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, seperti salat, puasa, zakat, haji, kurban, ataupun ibadah ghairu mahdhah yang tidak ada rukun atau syaratnya tapi itu dicintai oleh Allah, berakhlak yang mulia, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang disebutkan dalam syariat kita, itu semuanya adalah ibadah. Kata Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan, amal saleh, itu untuk dirinya sendiri. Fali nafsihi, kata Allah. Karena dia membutuhkan amal-amal saleh itu pada hari kiamat nanti. Wa man asaa fa 'alaiha, dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan dosa, maka dia akan menanggung dosanya itu pada hari kiamat. Wa ma rabbuka bidh-dhallamin lil 'abid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yakni kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti tidak akan mengurangi amal kebaikan seorang hamba yang telah dilakukan di dunia dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan menambah-nambahi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa yang kita lakukan di dunia nanti akan dihitung, sekecil apapun kebaikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Bahkan sebagian amal dilipat gandakan tanpa batas. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali kesempatan kepada kita di dunia. Sehingga ketika seorang masuk neraka waliyazubillah, berarti dia sangat kelewatan. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, tapi ternyata di akhirat timbangan dosanya lebih berat, menunjukkan di dunia dia sangat kelewatan. Pelanggaran-pelanggarannya. Padahal dosa-dosanya tidak dilipat gandakan. Menunjukkan dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia layak masuk neraka dari perbuatan kesyirikan yang menghapuskan seluruh dosa, menghapuskan seluruh amal-amal solehnya jika mengerjakan syirik besar atau syirik kecil yang seperti riya, sum'ah yang dikerjakan ketika beribadah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Maka penting kita terus mempelajari ilmu agama, terkhusus ilmu tauhid, mempelajari ilmu yang hukumnya fardhu ain seperti tauhid dan fikih-fikih yang berkaitan dengan ibadah kita. Kemudian kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa fil hadithi kullun nasi yagdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua manusia itu berusaha di dunia ini. Fabai'un nafsahu, ada manusia yang menjual dirinya. Famu'tikuha, sehingga dia menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya, ini menjual apa? Disebutkan dalam syarah hadis ini, dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Itu bentuk menjual dirinya sehingga dia selamat dari api neraka. Tapi sebaliknya, ada yang menjual dirinya dengan mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan, sehingga kata Rasulullah SAW, au mubiquha, sehingga dia membinasakan jiwanya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah membeli. Allah membeli Dan dalam hadis ini kita menjual, ya kan, menjual jiwa kita. Allah membeli jiwa kaum mukminin dan membeli harta-harta kaum mukminin dengan memberi balasan surga, bi anna lahumul jannah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, memberatkan timbangan kebaikannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan kebaikan kemudian melakukan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang bisa menghapuskan seluruh amalnya, yaitu syirik besar, kekufuran, yang penting untuk terus kita ingatkan bahwa pembatal-pembatal keislaman itu sangat banyak. Bisa dengan ucapan kita dan bisa dengan perbuatan kita, sehingga harus hati-hati. Jangan sampai kita membinasakan jiwa kita dengan melakukan kesyirikan, kekufuran, bid'ah, dan maksiat-maksiat. Waliyatubillah. Mu'tiquha bifi'lil khair, kata Asy-Syazad al-Madkhali, membebaskan jiwa dengan melakukan kebaikan, amal saleh. Nah, au mubiquha bifi'lis syarr, sebaliknya, orang yang membinasakan jiwanya dengan melakukan kejahatan atau dosa-dosa. Nah, falladzi yurja khairuhu li nafsihi wa yurja khairuhu li ghairihi, hadza akmalun nas imanan. Wa bijanibi dzalika yu'manu syarruhu, fala yajlibu syarra ila nafsihi wa la yajlibu syarra ila ghairihi. Nah, orang yang diharapkan kebaikan, diharapkan dia melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, maka kata beliau, ini adalah manusia yang imannya paling sempurna, memiliki iman yang paling sempurna, akmalun nasi imanan. Di samping itu, orang yang imannya paling sempurna ini, dia tidak menzalimi, tidak mengganggu orang lain. Orang merasa aman dari kejahatannya, dia tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain. Dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri, tidak akan melakukan kejahatan kepada orang lain. Maka kata Asy-Syazad, faman jama'a baina hadzainil amalain al-jalilain 'amilal khaira li nafsihi wa li ghairihi wa hadzan naf'ul muta'addi wa tarkus syarr ila nafsihi wa ila ghairi wa ila ghairihi kadzalik. Fahadha huwa alladhi yurja khairuhu wa huwa afdalun nas. Barang siapa yang mengumpulkan dua amal yang sangat agung ini, apa dua amal yang sangat agung? Yang pertama melakukan kebaikan, dan yang kedua meninggalkan kejahatan. Maka dia telah memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Dia tidak menyakiti, tidak menzalimi dirinya dengan melakukan dosa, sehingga dia bisa selamat dari api neraka. Dan dia juga tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain. Maka ini adalah manusia yang paling afdol, paling utama. Wal aksu bil aks. Dan sebaliknya, maka balasannya juga mengikuti. Ya, ini ketika dia melakukan kejelekan, kejahatan, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, atau sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda ini, syirarukum falladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taqu muharraruhu. Dan orang-orang yang jahat di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya, dan manusia tidak merasa aman dari kejahatannya, dan dia tidak membebaskan orang yang telah dia merdekakan. Ini adalah orang yang jahat, kata Abu Darda rahimahullah. Kemudian kata Asy-Syazid al-Madkhali rahimahullah, wa syar'u huwal mizan. Timbangan untuk menyatakan orang itu baik atau jahat, adalah syariat Islam. Itu timbangannya. Jika dia melanggar syariat, maka dia dikatakan orang jahat, orang jelek. Jika dia mengikuti syariat Islam, maka dia adalah orang baik. Maka timbangannya adalah syariat Islam. Faman tamassaka bi syar'illah amran wa nahyan wa fi'lan lil khairi wa tarkan lil syarr faqad ahsana ila nafsihi wa arda khaliqahu wa istahaqqa thawabal al jazila alladhi wa'ada Allahu 'azza wa jalla bi fi muhkami kitabihi liman ahsana al 'amal wa wa'ada bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam kadzalik fi sunnatihi. Maka kata beliau rahimahullah, barang siapa yang berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kejahatan atau kejelekan, maka sungguh dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Itu bentuk dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Di dunia pun dia akan mendapatkan keselamatan, ya. Dia akan hidup dengan aman, tentram, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui dalam kitab fikih, ya, kezaliman-kezaliman terhadap Bani Adam itu ada hukuman-hukumannya, ya. Ada hukumannya. Jika berkaitan dengan fisik, dengan melukai atau membunuh atau membuat lumpuh orang lain, di sana ada kitabul jinayat, ada aturannya, ada kisos, ada diat. Begitu juga yang berkaitan dengan ghibah atau merusak kehormatan lain orang lain dengan menuduh orang lain berzina, maka ada haddul qadzaf. Orang tersebut diberi hukuman qadzaf karena telah menuduh berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil. Dicambuk 80 kali. Dan ini dilakukan oleh pemerintah penguasa. Itu dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Nah, begitu juga dalam perkara-perkara lain sudah rinci sekali disebutkan dalam kitab fikih. Nah, jika di dunia belum diselesaikan, maka di akhirat. Karena tidak gugur begitu saja hak-hak manusia. Begitu juga kalau di pengadilan, ya, dia berbuat curang dengan mendatangkan saksi palsu, kesaksian palsu, dan seterusnya. Di akhir juga akan diadili lagi. Nah, dengan seadil-adilnya. Maka intinya harus minta kerelaan atau keridhaan orang yang dizalimi di dunia. Jika tidak, maka di akhirat. Nah, itu berkaitan hak Bani Adam. Adapun dengan hak Allah, maka disyaratkan taubat nasuha. Taubat dengan taubat nasuha dengan syarat-syaratnya, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berkaitan dengan hak Bani Adam, ada tambahan, harus minta keridhaan, ya, kerelaan dari orang yang dizalimi. Nah, karena sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf, ya, sudah dihafal semua dalam Al-Arba'un An-Nawawi. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah mengharamkan kezaliman di antara kalian. Fala tazalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah juga telah mengharamkan kezaliman antar sesama hamba. Kemudian kata Asy-Syadz Al-Madkhali rahimahullah, orang yang melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, maka dia pada hakikatnya telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Wa arda khaliqahu, dan telah membuat ridha Allah. Yang telah menciptakan seluruh manusia. Wastahaqqa thawabal jazil, dan orang yang seperti ini berhak mendapatkan pahala yang berlimpah, yang sangat banyak. yang telah dijanjikan oleh Allah dalam muhkam kitabihi, dalam ayat-ayat yang sangat jelas. Tidak mungkin lagi ditakwil-takwil lagi. Bagi orang yang beramal saleh, maka sangat jelas Allah Subhanahu wa taala meridainya, akan diberikan pahala yang sangat banyak. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan janji-janji dalam sunnahnya bagi orang yang berbuat baik dan meninggalkan segala bentuk kezaliman. Fasyar'u huwal mizanu lin-nasi walil a'mal. Maka beliau tegaskan sekali lagi bahwa timbangan untuk menimbang orang itu baik atau jahat adalah syariat, Al-Quran dan hadis, bukan akal, bukan yang lainnya, tapi kembalikan kepada syariat Islam untuk menimbang apakah seorang itu baik atau jahat, untuk menimbang apakah amal itu adalah amal saleh atau amal yang tidak saleh, maka kembali ke syariat Islam. Fal'amiluna bil khairi wattarikuna lisyarri hum afdalun nas wa khairun nas. Orang-orang yang melakukan kebaikan dan mereka meninggalkan kejahatan, kejelekan, orang ini adalah orang yang paling afdal, sebaik-baik manusia, kata beliau, khairun nas. Wa yatafawatuna fi hadzal fadli bihasabi tafawutihim fil amal. Dan orang baik yang melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan itu bertingkat-tingkat tergantung dengan amal yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, dan berapa banyak kejelekan yang telah dia tinggalkan. Bertingkat-tingkat orang yang baik ini. Wal waqi'una fi syarri 'ala ikhtilafi anwa'ihi hum syirarun nas wa syirarul khalq li'annahum lam yaqdiru Allah 'azza wa jalla haqqo qadrihi. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan, kejelekan dengan berbagai macam bentuk kejahatan atau kezaliman, maka mereka adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Syirarun nas, syirarul khalq. Kenapa? Kata beliau, li'annahum lam yakdirullaha azza wa jalla haqqa qadrihi. Karena mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Karena sebagaimana tadi disebutkan, segala bentuk kezaliman telah Allah haramkan, segala bentuk kejahatan yang ada hukumannya, ada hadnya, itu telah Allah haramkan. Berarti Allah sangat benci amal-amal tersebut. Sehingga pada hakikatnya orang yang melakukannya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melarang, tapi mereka malah melanggar. Sehingga dia dikatakan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir dari syarah Atsar Abu Darda ini. Dan hanya satu atsar dalam bab Su'il Malakah, karena dua atsar lainnya dhaif, didhaifkan oleh Syalbani, maka hanya satu atsar ini yang sahih. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan masuki bab yang baru, bab bai'il khadim minal a'rab. Mungkin kita cukup sampai sini. Atas kekurangan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.